wartawan saja berlagak seperti bintang yang baru ternama. Gadis pilihan tahu adat ketimuran, muda-mudi zaman sekarang serba mewah ultramodern, lupa akan kewajiban mengejar modern. Tahu adat ketimuran, muda-mudi zaman sekarang serba mewah ultramodern, lupa akan kewajiban mengajar modern. Maunya belajar masak ya? Masak, bukannya belajar.